Begitu kasih lang boleh sayang, masa kau diam tak mau bicara. Sasalah apa sampai kau cuek terlalu lama, sama sih butuh kau perhatian. Setengah mati bujuk kau, tolong kasih perhatian dulu. Kau badiam, diam, terlalu lama kau simpan, simpan. Yang begitu, kalau salah-salah kau sanggup. Kau tu tahu tapi kau mau diam, bicara ketak kalau kau tu sayang. Tiap dengan jam, perhatian kelam, terasa cinta di laut yang dalam. Dan kau, kapan kau ado semua yang tak bilang. Kau harus rubah kau kelakuan. Yang cuek begitu, sayang sama si butuh perhatian dan rindu. Kenapa kau badiam tutup kopu hati tu kasau. Kalau seada salah sampai kau maraju. Kenapa kau kasunyi yang model begini. Sapa-apa tapi sapu hati butuh kau temani. Samohon kau hargai seperasaan, karena lama-lama juga bisa bosan. Jangan cuek begitu bo, kemari pola sakado. Sustengah mati bujuk kau, kasih perhatian dulu. Kau badiam, diam, terlalu lama kau simpan, simpan. Yang begitu, kalau salah-salah kau sanggup. Jangan cuma begitu kau, kemari polos akado. Sustengah mati bujuk.